Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tolong diikuti tanpa terlalu keras suaranya, tapi benar-benar diikuti dengan lisan dan hati. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, terima kasih. Mau bahagia, mau mulia, mau selamat dunia akhirat, memang cuma itu yang paling diinginkan oleh orang. Bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Tidak ada orang yang mau sengsara. Tidak ada juga orang yang mau hina. Dan tidak ada yang mau celaka dunia akhirat. Tapi banyaknya orang tidak tahu bagaimana hidup bahagia yang sesungguhnya. Ada yang menganggap bahagia itu dengan punya harta. Terbukti yang punya harta sulit bahagianya karena takut berkurang hartanya, takut hilang hartanya, bahkan takut tidak bertambah hartanya dan sibuk memikirkan harta yang belum ada. Ada yang ingin bahagia karena suami, terbukti banyak yang hadir ini nelangsa lihat suaminya. Tidak seindah yang diharapkan, tidak sesoleh yang diharapkan. Betul ada yang begitu? Iya. Ingin bahagia punya anak, ternyata anak menjengkelkan. Ingin bahagia punya tas, ternyata musim hujan. Jadi takut kucel. Pendek kata, barang siapa yang ingin bahagia tidak dari Allah, maka dia mencari dari yang tidak punya. Nih salah satu penyebab kurang bahagia, salah satu ya. Kita kan berdoa minta ke Allah, betul? Tapi hati tidak ke Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Hanya Engkau Maha Penolong, seperti yang tadi disampaikan. Tapi hati hampir setiap waktu justru bersandarnya kepada selain Allah. Ingin dihargai, ingin dipuji oleh orang, ingin diterima kasihi, ingin diberi, ingin dikagumi, ingin disayangi, ingin dicintai, ingin dibalas budi'i, dan itu setiap saat ke orang-orang itu. Ingin dihargai suami, ingin disayang anak, ingin dihormati tetangga, ingin disayangi mertua, terus kemana-mana hati itu berharapnya ke makhluk. Ini yang membuat tidak bahagia. Halo? Makin banyak berharap dari selain Allah, makin nelangsa. Ini yang sudah menikah ya, ingin disayang suami, ingin dipuji suami, ingin diperlakukan spesial oleh suami, ingin diberi hadiah oleh suami, ingin dicintai suami, ingin suami tidak berpaling ke lain hati, ingin suami. Silakan rasakan sengsaranya, Bu. sakit, capek di situ. Betul? Kok A tahu? Udah kelihatan dari depan. WA enggak dibales aja nyesek, hadirin. Suami pergi tidak mengucapkan salam, nyel di sini. Disiapkan masakan tidak mengucapkan terima kasih, tidak dipuji, nyel di sini. Hantamnya nyel, nyel, nyel. Si bibi ngalewat tepunten, nyel di sini. Baru dak kentut, nyel kan dia. Ah, ada orang yang nyel-nyelan terus. Tahu kenapa? Karena memang banyak berharap dari selain Allah. Mau bahagia? Udah tuh. Sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Kenapa? Karena segala-galanya adalah ciptaan Allah. Segala-galanya milik Allah. Segala-galanya dikuasai oleh Allah. Segala-galanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Mau sampai ngejongkeng kita ngarep-ngarep sesuatu, kalau Allah tidak kehendaki, jadi tidak? Jawab? Jawab. Ibu udah dandan staker kebok, mehong sekali, ya. Udah pakai baju paling spesial, udah centil di rumah tuh. Kira-kira suami bakal tertarik gak ke ibu? Dibikin enek mah enek weh, bu. Dan yang membulak-balik hati suami siapa? Allah. Jadi salah berharap dari suami teh salah. Berharap dari Allah. Boleh bicara ke suami, Pak, tolong ini makanan enak tidak. Tapi hati, yang penting mah diterima ini masak tuh oleh Allah. Punten ya bu ya, itu asin teing. Oh ya, insya Allah. Oh, Allah ngasih tahu lewat suami ini terlalu asin. Jadi tidak tersinggung. Cik Pak, penampilan ibu teh asarada mehong bu. Ibu teh terlalu menor. Nyol teh ka dieu. Oh, Allah menggerakkan suami saya bahwa penampilan saya terlalu menor. Enak kan begitu? Bu, maaf ya bu. Tong centil teuing. Jangan terlalu banyak ngomong. Selain bising juga nanti aib ibu kebuka. Duk tersinggung. Eta teh karena pengen dipuji suami. Oh, Allah menasehati saya lewat suami. Beda enggak? Jawab, beda tidak. Oh, saya sebetulnya tidak mengharapkannya jawaban. Dan kumaha we, mun ditaruh cicing we. Lanjut. Asma Allah yang kita bahas sedikit ya. Boleh merekam, boleh. Hanya dicek dulu HP-nya apa ada cahayanya atau tidak gitu. Tah, upami hurung silomen ya. Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Wakil atau Allah yang Maha Melindungi. Jadi idza kharajal rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Qala yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukit. Jadi begini, jikalau seseorang, apabila seseorang keluar dari rumahnya, lalu berkata bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu alallahi, aku bertawakal, memasrahkan diri hanya kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah, maka dikatakan kepadanya ketika itu, hudita, maka engkau telah ditunjuki, wakufita, engkau dicukupi, dan wawukita, engkau dilindungi, dijaga. Lalu setan berkata kepada temannya, bagaimana kaifalaka birojulin qadhudiya wa kufiya wa buqiya? Bagaimana kita bisa menyesatkan orang yang telah diberikan hidayah, diberikan kecukupan dan telah dijaga oleh Allah? Itu setan tuh langsung menjauh, Bu, ketika kita berbicara begitu. Nah, ada orang yang keluar dari rumah tidak doa sama sekali. Pulunyut aja pergi. Wah, itu mah terancam kita tuh. Banyak yang bisa terjadi. Bisa keserempet beca, bisa kelindes ojek, atau ya banyak-banyak yang bisa terjadi karena kita tidak pasang bentengnya. Yang kedua, ada orang yang keluar dari rumah doa itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bicara doa tapi tidak ngerti artinya. Ada yang begitu? Yang pertama tadi, ada enggak yang berangkat dari rumah tidak doa sama sekali? Jawab, ada tidak? Tuh enggak bohong, kecil-kecil aja. Kalau enggak ya enggak apa-apa dah. Saya juga enggak tahu yang ngomong enggaknya yang mana. Yang penting jangan dusta. Duzol kakosi ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ada yang tidak doa, itu berat. Ada yang doa tapi tidak ngerti. Ada juga yang doa, ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Dia doa, dia paham, tapi tidak pakai hati. Tetap aja hatinya mah tidak yakin. Allah yang memberi petunjuk, tidak yakin Allah yang bekal mencukupi, dan tidak yakin Allah atau kurang yakin Allah yang menjaga. Jadi hanya bicara saja, ngerti-ngerti, tapi belum yakin. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi aku, sesuai dengan prasangka hambaku. Tadi hadis riwayat Abu Daud ya, dan Imam Tirmizi, ini hadis hasan, dan ada juga disebut hadis sahih. Jadi bisa diamalkan yang tadi itu ya. Sudah hafal doanya? Coba ulangi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Dengan bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakal tu, kalau tu di sana menunjukkan saya. Kalau tawakalna kami, nahnu. Kalau tawakal tu saya. Saya bertawakal hanya kepada Allah. Bismillahi tawakal tu alallahi. La haula, tiada daya. Wala kuwata, tiada kekuatan. Illa billah, kecuali dari Allah. Dengar ya. Bapak, ibu, adik-adik bisa datang ke sini, ini pasti dikuatkan oleh Allah. Kalau enggak mau datang. Tadi waktu saya datang sudah 1420 yang hadir ini. Banyak ini ngumpulin orang segini. Setan lebih dari 1400 yang babak belur nih. Dan maunya setan mah enggak mau ke sini atuh, Bu. Mending kena istirahat di rumah, nonton TV, makan, ngegoler, ya. Karena apa yang disukai Allah tidak disukai setan. Berusaha menghalangi, tapi oleh Allah dikuatkan. Iya, makanya bisa kesini teh. Karena ada yang dikalahkan. Masya Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Dan kita bisa menjauh dari maksiat juga, itu hanya bisa dengan pertolongan Allah. Bisa taat dengan karunia Allah, bisa menjauhi maksiat juga dengan pertolongan Allah. Ingat azan, coba azan. Kalau ini diringkaskan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya, asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Takbir sama takbir. Syahadat sama syahadat. Tapi ketika Hayya 'alas shalah. Kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Karena enggak mungkin kita bisa taat ke Allah tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Mari kita raih kemenangan. Sama jawabannya. La haula wala quwata illa billah. Karena tidak mungkin kita bisa menang dalam apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jelas? Jadi kalau ada apa-apa teh sing yakin nih. Suami lagi ngambek, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya ya Allah, tiada upaya saya bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa minta tolong ke siapa-siapa dan enggak ada yang bisa nolong kita kalau Allah tidak menggerakkan. Makanya ingin apa-apa harus minta ke Allah dulu. Karena apa yang kita inginkan pasti milik. Ada gitu di dunia ini yang bukan milik Allah, jawab. Ada tidak? Tas milik siapa, Bu? Dompet? Nah tuh pelit. Iya milik Allah, tapi dititipin ke saya gitu. Sok we banyak alasan. Kopet mah kopet we. Suami milik siapa? Kuma Allah atuh. Mau dititipin sama siapa juga? Loh, kenapa? Hari nikah sama ibu siapa yang nitipin? Nah, tuh ketika dititipin ke hamba yang lain pakai ngambek. Oke, ini kita lagi belajar ilmu beneran ini hadirin. Coba siapa yang hawak? Suami atau istri? Saya emang gak mau ikut campur. Ada ibu-ibu yang ngomong, lelaki mah egois, sudah punya istri, nyari istri yang lain, gitu. Tapi ada juga yang nyeletuk, yang egois siapa? Suami bisa dititipin 4 istri, tapi kenapa ibu ngekewok sendiri? Gitu. Malah likir, saya enggak akan ikut campur, Siapa tuh yang nyebut egois, istighfar. Dicatat oleh Allah tah. Pasti ada balasannya kalau enggak minta maaf ya. Tapi dah saya memaafkan sebelum dimintai maaf. Udah dimaafkan, Bu. Teh terido. Lanjut. Jadi ini titik lemah kita nih, mulut sering berdoa ke Allah tapi hati malah berharap ke makhluk. Ayat tentang ini Ali Imran berapa? Ya, kita simak Ali Imran 159. Ini tentang tawakal juga ya. Surat Ali Imran 159 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Maka berkat rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah orang-orang yang mukmin bertawakal. Terdengar jelas barusan? Alhamdulillah. Tolong bisa bantu mikrofonnya. Ya. Jadi ibu bapak harus yakin seyakin-yakinnya bahwa di jagad ini ada Allah sebagai Tuhan kita, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya, dan ada ciptaan. Nah, di antara ciptaannya adalah kita nih. Manusia ini ciptaan Allah semuanya, termasuk lain-lainnya, pohon, semua yang ada ciptaan Allah. Dan semua yang ada juga milik Allah. Dan semua yang ada dikuasai oleh Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Dan tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Musibah. Kita simak surat Ma'asobah min musibatin fil ard Al-Hadid ayat 22. Saya baca yang pendeknya dulu, At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan jikalau engkau beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk di hati kita. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi musibah itu tidak bisa terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Aduh, ngedudukin paku payung, alah, itu juga izin Allah. Hacim, bersih, izin Allah bukan? Kecopetan, izin Allah bukan? Jawab, ya, izin Allah. Kenapa Allah menakdirkan saya kecopetan? Oh, bagi orang yang beriman, bagus kalau benar menyikapinya. Kan bagi orang yang beriman, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, urusan orang yang beriman semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu orang kecuali orang beriman. Jadi kalau kita punya iman, urusan apapun baik kalau benar menyikapinya. Diberikan nikmat, syakara, dia bersyukur, fakana khairullah, baik. Bukan nikmat yang bikin baik tuh, syukurnya. Ini banyak yang dikasih nikmat oleh Allah tapi tetap sengsara. Kenapa? Kurang apa? Kurang syukur. Udah gitu Allah pasti memberikan juga musibah. Udah pasti nih, tapi biscai sedikit. Dan kalau kita sobaro, sabar, fakana khairullah, baik baginya. Jadi kayak tadi kecopetan, baik atau buruk? Tergantung sabar atau tidak. Silakan Ustaz. Ini bab musibah dulu ya, supaya kita yakin. Surat Al-Hadid ayat 22. 22, 23. 22, 23. Tes. Tes. Halo, jadi hilang suaranya. Tes. Halo, halo, tes, punten. Tes, tes. Bismillah. Testing, ya pakai yang ini Ustaz. Supaya enak. Nanti dipulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu أُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jelas? Kemarin tuh ada gunung batu yang jatuh batunya menimpa rumah. Waduh, sebesar gajah duduk. Besar-besar, bukan hujan batu itu, ternyata gunung batu yang diledakkan. Izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Bagi yang berbuat salah, Allah tidak ridho. Seperti kecopetan, yang nyopet, Allah tidak ridho. Diizinkan, tapi tidak diridhoi. Kenapa? Karena berbuat dosa. Tapi yang kecopetan, nah itu tergantung sikap. Kalau dia bisa benar menyikapinya, sabar, dia tobat, dia evaluasi diri, jangan-jangan tidak bayar zakat, jangan-jangan kopet, jangan-jangan tidak bayar ke pembantu, jangan-jangan habis nawar tadi ke tukang sayur sampai ngejunggal tukang sayurnya. Diambil oleh Allah uangnya. Dia sabar, dia tobat, dia tidak berkeluh kesah, dia minta ampun, naik derajatnya gara-gara kecopetan. Jadi yang jelek itu bukan kecopetannya, ketidaksabarannya. Ya, jelas hadirin sekalian? Itu kalau musibah, kalau nikmat, wama bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat apapun yang datang dari Allah. Enggak bisa ada nikmat sekecil apapun datang ke kita kecuali dari Allah. Lewatnya, lewat siapa yang Allah kehendaki. Kita jadi orang ciptaan Allah. Ah, ibu bapak, tanpa meremehkan ya, gak bisa bikin anak. Gambar anak juga gagal total. Membuat sehelai rambut saja gak sanggup. Benar? Bagaimana bisa membuat yang segede gini? Hah? Di rahim, tempat yang sangat tersembunyi, sel dengan sel berbelah terus, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tulang. Gimana ibu yang suka hara ramil? Yang hamil, pernah tahu isi rahimnya? Paling pakai USG, oh, itu padahal di perut sendiri, dia malah ada kelihatan kepalanya. Ini di rahim. Makanya maaf saja, kalau ingin punya anak, jangan dicetrek-cetrek pulpennya, kasihan ya. Pulpen kan bertasbih tuh, ya nggak? Mau jadi pulpen, gimana kalau ditukteran? Aduh, dendam sekali. Saya kalau lihat pulpen diceklek-ceklek tuh nggak tega deh. Cekluk, cekluk. Dan pasti dihitung itu, nanti ada balesannya, jadi jangan heran. Nanti di sekolah, pletang. Oh, ini pulpen nih. Lanjutkan. Bu, ini saya ngasih uang nih sekitar 500 juta. Gak apa-apa kalau ngarang, madalah kagok. Tadinya mau 2 juta, tapi kagok, banyak keperluan, bisa diijabah. Ngasih Allah yang menggerakkan suami, ngasih uang ke kita, gitu. Tapi kadang-kadang ada nih hasil korupsi juga dikasihin, tapi Allah ngasih informasi, ini hasil gak benar, itu cobaan bagi kita. Jelas hadirin sekalian, seperti pertemuan ini, kalau ibu bapak dapat manfaat, itu udah pasti dari Allah. Saya hanya diuji, jadi jalan sampainya ilmu ini. Apakah saya dapat pahala? Belum tentu. Saya kalau niatnya gak ikhlas, ya merasa, oh saya ini kiai, oh saya ini jamaah banyak, saudara-saudara, oh jadi dosa, ya duduk di sini teh sejam teh. Kalau niatnya gak benar, ada ria, ada ujub, ada pamer, ada sok soleh, ada sok penting, ada sok sudah mengamalkan. Kan ada ceramah yang bisa, tapi harus tahajud. Tahajud dan nikmat. Padahal dia gak nikmat, tapi pura-pura nikmat. Baca Quran lezat loh, satu hari satu juz. Padahal kitanya enggak. Tapi ngomong supaya orang lain mengakui dirinya sudah one day one juz. Itu kan bohong. Allah tahu. Jadi nasihatnya bisa benar. Bapak, ibu bisa mengamalkan. Itu kan Allah yang nolong. Tapi yang bicara belum tentu ada pahalanya. Bahkan bisa dosa. Kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Makan, makanya ya. Kenapa tuh Aa ngomong aja? Kan ceramah. Duduk di sini hulang-hulang. Jadi nikmat terjadi dengan izin Allah bukan? Izin Allah bukan. Siapa yang memiliki semua karunia? Sampainya ke kita izin Allah bukan? Ya udah atuh ngarep-ngarepnya dari Allah. Apapun harus minta ke Allah weh. Dan makhluk mah enggak bisa ngasih ke apapun, termasuk yang halus-halus seperti sayang, cinta ya. Apapun harus ke Allah dulu. Kalau enggak pasti gelisah hati ini. Nah, kita tuh di sini masalah kita teh. Ngaji mah ngaji. Salat mah salat. Doa mah doa. Zikir mah zikir, cuman hati ke anak ngarawel, ke suami, ke istri, ke mertua, ke tetangga, ke teman. Ini duduk begini aja bisa ngarawelan tuh hati tuh. Pengen dihargai, pas teman bawa roti ngeliatin, pengen roti. Ari sek teh, ieu teh roti teh raos pisan loh Bu. Habis. Oh, kenapa dia makan rotinya ibu yang jengkel? Sebab saya cuma dikasih plastiknya. Halo, ada enggak yang suka enek-enekan kayak gitu? Capek hidup pengen diperlakukan spesial tuh, ya. Iya ge baru dak ke garelut kan perkara nyantelnya hate. Eh, monyet. Ada orang yang nyebut monyet ke kita. Kita monyet bukan? Atau sederhana tinggal jawab bukan. Nah, make gelut tadi teu nyambung ya. Eh, monyet, nonying. Ah, kebun binatang. Mau bahagia enggak? Dah, mulai sekarang dilatih. Periksa hati nyantel ke siapa saja. Maunya, ini nyantel ke siapa saja, ke apa saja. Dan maunya apa aja. Itu yang harus kita tulis. Oh, saya teh pengen dipuji. Oh, saya pengen dikagumi, saya pengen dihargai, saya terus periksa, tulis kalau bisa mah. Ke siapa aja, oh ke suami ini, oh ini saya pengen disapa, saya pengen disopanin. Makin kita catat keinginan kita dan lepas nih, kita kikis habis. Nah, pokoknya mah, tong ngarep-ngarep. Rasakan saja nanti bedanya. Kalau hati sudah lepas sebersih-bersihnya nih ya, dari berharap ke makhluk, Allah pasti tahu. Pasti tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur. Surat Qaf ayat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma. Baca Ustaz, dah Ustaz mas suaranya bagus. Saya tidak boleh berharap tapi meminta ya atau memberi kesempatan, silakan Ustaz kalau mau pahala baca ya. Banyak alasan hadirin. Nah, hadirin, kalau apapun yang di hati kita Allah sudah tahu. Pertama mah Allah teh udah tahu keperluan kita. Allah udah tahu belum? Tahu belum? Tahu? Semua yang kita pikirkan Allah tahu? Semua yang kita perlukan di tubuh ini Allah tahu? Tahuan mana? Kita atau Allah? Yakin? Kenapa Allah tahu keperluan kita? Jawab. Karena Allah yang merancang tubuh ini. Kita mah boro-boro ngerancang, tahu juga enggak? Coba deh, sebutkan bagaimana cara menumbuhkan rambut yang efektif. Itu kepalanya rambutan, ya. Nih, lagi nyengir. Bagaimana komposisi gigi? Supaya pas umur cukup tetap tidak tumbuh. Coba kalau gigi kita tambah tua, tambah tumbuh, kan kurang wibawa. Aki-aki teh sang nenek, kenaun aki nih, itu bisa urun. Alhamdulillah, benar. Nih, kenapa yang manjangin kuku bukan jari? Jawab. Coba kalau manjangin jari, atau tiap Jumat kita potong jari. Semuanya diurus oleh Allah. Kuku disuruh dipotong, gak ada tuh sakitnya, ya. Gak keluar darah. Coba kalau tiap potong kuku, cuk, muncrat darah. Aduh. Rambut memanjang, digunting, tidak ada sakitnya. Tidak keluar darah juga. Coba kalau tiap rambut ada darahnya, aduh muncrat. Atau sebu di itu teh di mana teh tukang cukur teh menggenang, horor. Allah yang menciptakan kita tahu. Apakah Allah tahu perluan lahiriah kita? Keperluan batiniah kita tahu? Yang ingin nikah tapi belum ada suami, Allah tahu tidak? Yang naksir suami tetangga tahu tidak? Kenapa ketawanya gitu? Kayak yang menjiwai, oh gak boleh suudon. Ah. Yang naksir gurunya, Allah tahu tidak? Ada yang naksir guru juga, ha? Yang sedang sedih, tahu? Yang emosional, tahu? Yang pisah jauh dari keluarganya dan puyeng, banyak keinginan, tahu? Semua yang kita rasakan Allah tahu. Karena perasaan itu juga ciptaan Allah. Coba cinta. Apa itu cinta? Enggak jelas ya. Gimana bentuknya cinta? Jelasin. Adik-adik kan kemarin jatuh cinta nih ya. Kan? Kemarin saya ceramah di anak-anak SMA. Dasar baru udah, apa sih artinya itu tuh cinta? Love. Nah hadirin sekalian, gak tahu kita cemburu. Coba, cemburu gimana bentuknya? Tapi puyengnya luar biasa, betul? Aneh coba, apakah seperti empe-empe cemburu tuh gimana? Tapi aduh nyiksanya luar biasa. Benar? Jengkel. Coba seperti apa jengkel tuh? Kita kan gak ngerti kenapa ada jengkel. Katu cicing baru dak. Kenapa harus seperti itu? Sedih. Dari mana ada rasa sedih? Kita kan gak ngerti apa ini sedih. Kenapa ini halo? Gusti. Kenapa gitu-gituan ya? Teh ciptaan Allah. Dan kalau gak dikasih yang gitu jadi kayak robot. Betul? Kayak syahwat gitu. Kenapa enggak naksir tiang beton ini? Sugan kelih kerawak ngelier. Alhamdulillah atau ibu lihat embe gitu ya, sugan. Iya kan? Kan bisa kalau hanya perkara beda jenis naksir kakuda teh kicep enggak bisa. Nah, hadirin sekalian, semua software ini ciptaan. Badan jasmani ciptaan. Udah apapun yang kita perlukan, ingin tenang, ingin bahagia, ingin cinta, ingin bisa mengendalikan nafsu, ingin bisa mengendalikan amarah, ingin bisa mengendalikan syahwat, harus minta ke Allah. Karena dia penciptanya, dia pemiliknya, jelas? Tos. Aduh, ah, gimana ya teman-teman, saya sudah pada nikah, saya belum. Ah, jangan ngomong sama saya. Dan saya mah sudah ya. Saya kan KB, dua saja cukup. Eta getos, aduh, rame pisan. Minta ke Allah. Aa, suami saya teh sekarang udah beda, gak kayak dulu. Kurang perhatian ke sayanya. Dia kalau pulang ke rumah, udah ke Allah minta. Ibu sholat, Sholat apa kalau suami kayak gitu? Sholat apa? Apa? Sholat apa? Ayo benar, tobat. Ya Allah, semua kepahitan ini adalah karena dosa saya. Saya ngaku, ya Allah, selama ini saya terlalu mencintai suami saya. Saya lebih ingat ke suami daripada ingat kepadamu. Saya lebih berharap ke suami daripada berharap kepadamu. Nyaris apa yang saya lakukan semata-mata untuk suami, supaya suami tidak berpaling ke lain hati, supaya suami tetap setia, supaya suami. Allahnya mana? Allahnya mana? Ampun ya Allah, ternyata saya sudah musyrik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Tah doanya. Doa supaya tidak menyekutukan Allah. Sudah diajarkan kan waktu itu di sini? Belum teh karena enggak apal ya. Udah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa a'udzubika lima la. Balik ya. Astagfiruka lima la a'lamu. Tadi a'udzubika, maaf hadirin enggak biasa dicepetin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Saya minta, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa yang saya tahu. Jadi sudah tahu nih saya menyekutukan Allah dengan ini, itu. Dan saya mohon ampun dari apa-apa yang saya tidak tahu. Cari sendiri, itu ada kalau di Al-Maksurat tiap pagi dan petang selalu dibacakan itu. Lanjut ya, kita selesaikan sedikit lagi. Jadi minta ampun ke Allah, karena yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Jangan ngarap-ngarap, Bu. Jangan ngarap-ngarap dipuji, dihargai, teteh sakit. Udah ke Allah, weh. Ya, sama Bapak, ada suami-suami enggak ini, teh? Ya, para calon suami gini, hey, adek-adek. Enggak usah ngarap-ngarap dicintai oleh si dia, ya. Enggak ada harapan, ya. SMA aja belum tamat. Ini teh sekolah apa sih? Kan kuliah. Udah tamat belum? Bapak kahayang cicing. Jangan dulu mikirin jodoh. Ah, saya ditolak udah 3 kali. Bagus, itu diselamatkan oleh Allah. Jomlo itu merupakan karunia Allah. Iya, berbahagialah yang tidak punya pacar. Punya pacar itu boros pikiran. Benar? Boros pulsa, betul deh. Boros kuota, benar? Dan yang terpenting pacaran itu boros dosa. Putuskan di hari ini juga. Dahlah, adek-adek capek berharap teh, benar? Oh, jatuh cinta teh paling capek. Cemburu, dia enggak balas, dia enggak nyapa, sakit hati, dia sama... Enakan lempeng hidup sama Allah weh. Loh kalau udah rumah tangga gimana? Apakah gak boleh cinta? Boleh, cinta mah normal ya. Tapi jangan diperbudak cinta. Ada lagunya gak sih? Pokoknya nanti bikin lagu. Jangan diperbudak cinta. Cinta wajar, tapi tidak boleh cinta segala-galanya. Yang segala-galanya itu adalah Allah. Selain Allah mah, cuma makhluk. Saya ulangi lagi ya ke ibu-ibu sedikit nih ya. Bu, yang menciptakan ibu siapa? Yang mengurus ibu setiap saat siapa? Yang menjamin rezeki ibu siapa? Yang nutupin dosa dan aib ibu selama ini siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang bisa melapangkan kubur siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau segalanya dari Allah, terus suami siapa? Suami teh apa? Jawab, Mama, jawab. Kenapa jadi emosi gini saya? Siapa suami teh? Ya, sebagai apa suami teh? Hah? Pasangan? Eta mah terlalu sederhana jawabannya. Jawabannya harus cocok dengan keinginan saya. Jadi suami teh sebagai apa? Sebagai ladang amal, Ece. Jangan disandarin kelebihan suami, ibu bersyukur, ibu dapat pahala kebaikan. Kekurangan suami, ibu sabar dan membantu memperbaikinya, itu teh jadi kebaikan bagi ibu. Makanya enggak perlu suami ideal. Lah yang gitu mah enggak mauan sama ibu. Tampi nu aya dikeureuyeuh ya. Ah, ini mah belum lulus mah jangan banyak pikiran. Tamatkan dulu sekolah. Mikirin istri. Nah, kita simak. Silakan Ustaz. Surat An-Nahl surat 16 ayat 52-53. An-Nahl 52-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud-dinu wasiba. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dan milik Allah meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah ibadah dan ketaatan yang selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah? Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada Allah lah kamu meminta pertolongan. Begitu, nikmat apapun milik Allah, apapun bentuknya. Ingin punya anak, ingin punya rezeki. Dan sayangnya nih Bu, Pak, kita teh kalau minta rezeki ke Allah tuh yang kebayang teh bentuknya harta. Padahal bisa doa aja itu juga rezeki. Ini sholat duha supaya banyak rezeki. Lah bisa sholat aja itu rezeki. Sehat itu rezeki. Bisa berdoa itu rezeki karena banyak yang tidak bisa sholat. Banyak yang tidak bisa doa, benar? Punya teman itu rezeki yang baik-baik. Bisa datang ke sini itu rezeki. Dapat ilmu itu rezeki. Masya Allah. Bahkan kena kepahitan juga bagian dari rezeki. Uang saya hilang. Boleh jadi kalau uang itu ada, bisa menjerumuskan kita ke dosa. Coba, udah mau nikah, batal pernikahannya. Musibah atau rezeki? Tergantung. Kalau dia benar menyikapinya, dia bisa tenang. Oh, ada yang batal menikah bunuh diri, ada yang batal menikah sujud syukur. Lah kan mintanya jodoh yang terbaik. Lebih baik batal sebelum nikah daripada batal sesudah nikah. Dan enggak mau atuh kalau tahu udah nikah bekal berapa banyak tuh yang dianiaya oleh pendamping hidupnya, benar? Ada coba suami yang dibunuh tuh oleh istrinya. Dengar gak berita itu? Dan yang paling menyedihkan, ternyata wanitanya berjilbab, terlepas ya dari penderitaan wanita itu oleh perilaku suaminya. Tapi tidak benar itu dengan sikap menyelesaikan persoalan dengan sikap seperti itu. Harusnya lebih sabar. Begitulah. Semua urusan kalau mau minta sesuatu ke Allah, apapun bentuknya. Karena hilang barang, pasti hanya Allah yang tahu di mana barang itu berada. Betul? Ini waktu suatu saat umroh, ada jamaah sudah agak sepuh, suaminya belum pulang dari masjid ke hotel. Aduh, istrinya menangis. Bu, menangis gak menyelesaikan masalah. Oh, suami saya gimana kalau hilang? Gak akan hilang, Bu. Ada pokoknya. Cuma di mana itu sekarang? Dan gak mungkin hilang. Kan dia gitu hilang kan? Benar kan? Ada tuh suami, cuma di mana dia? Dicari, udah maghrib, datang yang nyarinya. Bagaimana, udah ketemu belum? Belum, oh, ay kelepek teh pingsan si ibunya. Tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Jadinya dibagi dua, satu ngurus ibu, satu nyari jamaah. Ah, dan sesudah Isya juga, pulang ketiduran si abah teh. Hadirin sekalian, harusnya kalau wah suami di mana, Allah tahu tidak? Ambil air wudhu, sujud, minta tolong ke Allah. Cemburu, ambil air wudhu, sholat, minta tolong. Allah tahu yang dicemburuin, betul? Udah paling enak mah, kembalikan ke Allah, dan sederhana permintaan Allah, kuncinya, wasta'inu bisabri wassalah, sabar, sing sabar, sabar teh apa? Tahan diri, tahan lisan, tahan pikiran, tahan perilaku dari yang tidak disukai Allah, itu sabar. Jangan posting. Ya Allah, hanya Engkau yang maha baik. Eta teh keur jengkel ka sang suami. Tapi dia lupa ngeganti status padahal udah damai. Tetangga mah wah ieu pasti keur berantem. Jadi rusak pikiran orang. Udahlah hadirin. Gak penting posting-postingan penderitaan, benar? Orang yang suka memamerkan penderitaan itu orang yang enggak ridho ke takdir Allah. Padahal sepahit apapun bagi orang beriman mah baik kalau kita bisa menyikapinya dengan benar. Ya, jelas? Tos, sekarang latihannya yang sederhana gini. Mulai, jangan ngarap apa-apa. Ibu dandan mah dandan, tos lah. Jangan berlebihan. Jangan pengen disebut gelis, nyiksa diri, ngestampil lah. Kemarin datang tamu, minta diajari berkuda dan memanah, panas. Atuh saya ke kudaan, ayo pas ningali itu, Allah, ini tutung keun bae, ek hideung, ek pas. Oh, penting mah masih ada wajahnya. Betul? Pas memanah, tuh kena wae hadirin yang biasanya kena teh alah meleset cung keun bae da tidak penting diakui jago bener oleh Allah ditakdirkan enggak kena da kalau kena jadi ujub mendingan enggak kena lah daripada menang ge kena jadi ujub santri mau ikut pelatihan pertandingan enggak usah pengen menang anak-anak santri. Jung, pertandingan mah niatkan jadi ibadah. Yang penting mah dapat ganjaran di sisi Allah. Gak penting jadi juara teh, gak penting. Lakukan aja yang terbaik. Sing ikhlas. Juara tuh. Kalau jadi juara teh cobaan. Benar? Gitu. Ibu kalau anak ngapalin Quran, jangan selalu ditanya, berapa juz, berapa juz? Kata anak teh, ibu berapa? Cicing. Anak, ada anak pinter, cik atuh anak-anak ngapalin Quran. Ibu teh pengen nanti anak-anak bawa mahkota cahaya buat ibu. Kata anak teh, kenapa sih ibu gak bawa sendiri? Si ibu mah enak weh, nyakolahkan baru dah Quran. Nah ibu teh ngapalkan. Udah gitu teh ujub, alhamdulillah pun anak matos jus 30. Hari ibu sabra jus, abdi bagian ngadoakan. Ayo. Jangan ingin dianggap orang lain lebih dari kenyataan. Eh, tong sok ngabohong. Kalau masih nyicil, ngaku aja. Itu nyicil, mohon, lempeng aja. Itu nyicil, bu. Pakai tanya segala macam, gak mau ketahuan. Mau iya nyicil, 24 bulan, beres. Jangan pengen kelihatan langsing, pakai tahan napas gitu. Kemana? Ibu sampai lupa bentak. Ada teman yang tahan napas terus, bu. Sampai kami grand. Nanaonan, isken bahel lah. Lah udah sepuh mah gimana lagi dikempleng-kempleng ya bu, kalau kata napas liur. Just the way you are. Artinya udah tahu bu, selamat datang. Ada kemarin ada yang ngajarin gitu, dash cicing ah. Kalau mulai keluar uban, terima. Jangan dicabutin terus, nah jadi pitak ya enggak. Terima, ada keriput, terima, gak apa-apa, disebut nini-nini, aki-aki, disebut tua, gak ada masalah, ya, dah emang udah tua, jangan nyiksa diri, hei, jangan gak usah ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan elit, ingin kelihatan awet muda, ingin kelihatan cakep, udahlah, yang normal aja, enak hidup teh, beturan. Ibu ini teh pada punya kerudung baru, kok ibu gak punya, udah lagi gak ada uangnya, beres. Diringankan bu, gak usah kita dipuji orang teh, gak usah. Dah sampai jebeng orang muji kita kayak gak ngepek. Iya kan, ibu gelis, ibu gelis, ibu gelis. Kalakah liur. Benar gak sih? Kan orang menderita tuh pengen dipuji, pengen diakui, pengen dikagumi, pengen dihormati, pengen diperlakukan spesial, pengen dihargai, pengen diberi. Makin ingin-ingin di ke makhluk, udah apes aja. Harusnya kalau di tuh ke Allah, ingin diberi Allah, ingin disayang Allah, ingin dikagumi Allah, ingin dicintai Allah, ingin diridhoi Allah, ingin disayang Allah. Di mah bulat ke Allah, karena Allah yang punya segalanya. Kalau ke makhluk, me. Ingin menghargai, ingin menyayangi, ingin memberi, me. Ah, itu enak ke hati. Jelas? Alhamdulillah, udah segitu aja. Pokoknya mah, andalannya mah sabar dan sholat. Dikit-dikit sedih, tahan, ambil wudhu, sholat. Cemas, tahan, ambil wudhu, sholat. Punya keinginan, ambil wudhu, sholat. Takut, ambil wudhu. Udahlah gitu bu, beneran. Dek. Ya. Adek kan masih muda ya. Belum tentu panjang loh umurnya ya. Ya kan, bukan ngancam, tapi jangan karena merasa muda seakan-akan hidup teh masih panjang. Belum tentu, sekarang lagi musim yang muda-muda meninggal deh. Ayo perbaiki sholatnya. Terima kasih ibu bapak sekalian. Gak kerasa nih, saya bicara sudah hampir sejam setengah. Hampir ya. Tong ngobrol wae ibu-ibu ya. Ngobrol tuh sebagian besar tuh enggak aman. Karena dalam ngobrol tuh kadang-kadang, punten ya, kalau ibu diem, diam begini aman. Tapi kalau sudah mulai ngobrol, ini ada kejadian di suatu tempat, waktu diem orang hormat. Aa, boleh saya nanya? Acung tah, mulai bicara. Aa, begini ya, kan anak-anak saya itu kuliahnya di luar negeri. Mulai. Dan suami saya juga kan seorang pimpinan perusahaan. Mulai. Lalu suami saya ini ditawari jabatan yang lebih tinggi. Oh, jadi gara-gara ngomong jadi arah renek semuanya. Gak gampang tuh. Betulan, waktu enggak ngobrol, orang masih menghargai, termasuk saya, masih respect gitu. Tapi ketika sudah bicaranya, nanya sih nanya, tapi lebih banyak pengumumannya dari pertanyaannya. Jadi, dengerin, mak-mak, kalau kita ngobrol, ini termasuk saya sekarang ini ya, kita ngobrol tuh kayak ngebuka aib, kita tuh jadi ngebuka siapa diri kita dengan ngobrol. ujub kita akan ketahuan, riya kita akan ketahuan, sombong kita akan ketahuan, dengki kita akan ketahuan. Ibu-ibu, tetangga itu tuh sekarang alhamdulillah rajin ke pengajian. Saya sih tahu modalnya. Dia juga pakai kerudungnya tuh, masih buka pakai. Jadi aja ketahuan dia dengki, benar? Cicing, diam. Faliyakul khairan, auliasmut. Kalau ingin memperbaiki akhlak, perbaiki perkataan. Dan kalau bicara, bicaralah dengan bicara yang baik. Kalau terbiasa bicara baik, nanti kelakuan kita akan membaik. Hei, dulu siapa kadil, begok kadil. Mana teh, irung atau huntu? Dijamin orang yang kayak gitu akhlaknya akan sesuai dengan kata-katanya. Benar? Ini jamaah pengajian ini makin lama makin banyak. Saya tuh bahagia, cuma enggak cukup dengar ceramah ini. Harus ada program mujahadahnya. Kalau diminta kurangi bicara, dujol kakosi, apa dujol kakosi? Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Ulangi, kurangin dujol kakosi ya, berkata dusta, zolim, zolim itu yang menyakiti siapapun, kasar, kotor, sia-sia. Hindari perkataan itu. Kita ketemu 2 minggu lagi, insya Allah sudah ada progresnya ya. Kalau gak penting-penting amat mah diem. Aman diem tuh. Maaf saya tidak saum ya. Alhamdulillah Ustaz, ada lagi yang mau disampaikan? Sambil kita tim Sarfak, silahkan siapkan sedekah. Terima kasih Ibu. Bapak, ini sudah lunas kemarin yang 5 hektar. Sudah ditanda tangan. Nama penjualnya teh Pak Ahok. Tapi penggemar berat AA Gim. Sampai ketika nanda tangan di notaris, AA katanya, saya dengar ceramah AA waktu di Mekah. 4 ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Hayin, layin, korib, sahal, apal tabu. Saya mah senang katanya tanahnya dibeli oleh Pak AA pesantren supaya barokah. Padahal belum dapat hidayah, tapi sudah senang. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Pengumuman kedua, kapan kita mau umroh sama-sama? Mau tidak? 1.400 teh kalau terbang bareng teh kurang lebih. Han? Gratis. Tah, ngarep-ngarep dari makhluk. Tapi jangan ngarep, ibu baru juga dibilangin. Hah? Iya, jangan ngarep-ngarep dari saya. Baru juga 2 menit yang lalu selesai ceramahnya. Jangan, minta ke Allah. Kalau minta ke saya nanti saya dianggap pelit. Ini siapa? Untung gak nyebut papa ke saya. Eta anak saha. Masya Allah, semoga jadi muslimah solehah, hafizah. Alhamdulillah, untung masih kecil, coba ibu-ibu kesini. Nanti kita umroh bulan Februari ya. Berangkatnya tanggal 18 Februari, bisa 18, 19, 20. Minta ke Allah ya. Banyak jalannya kalau Allah menghendaki itu. Masya Allah, masya Allah ya. Tapi AA mau berangkatnya itu mudah-mudahan kalau kita ada 1-2 bis dari sini, nanti kita bisa belajar mesantrennya di sana lebih intensif sama-sama tiap hari belajar. Jadi kalau nanti umroh sama-sama di sananya seperti mesantren, Bu. Ada jadwal belajar, malamnya juga ada qiyamulailnya, di tawafnya juga pakai alat komunikasi sehingga tidak teriak-teriak, tapi bisa dijiwai gitu tiap langkah tuh ya, kalau istighfar, hamdalah, solawat ingat ke Rasul. Kemudian juga ada muhasabah. Bagaimana kalau kita mati? Kemudian ada ya munajat di depan multajab. Minta ke Allah ya. Jalannya mah mungkin gak kepikir tapi minta. Siapa tahu nanti ada jalannya. Bulan Februari lah ya. Karena kalau bulan November ini. Kemarin baru pulang 14 bis bu. 610 yang berangkat. Sebagian besar mah enggak bayar sendiri. Ada yang dibayarin suami, dibayarin mertua, dibayarin anak, dibayarkan kantor, ada yang dibayarkan majikan, ada yang dibayarin bos, ada yang mengganti. Udah daftar, ternyata enggak bisa, ganti aja sama kamu. Allah yang ngatur semua. Ya, sebagian besar mah enggak. Kemarin ngobrol dengan 3 pemuda, itu pemuda ikut yang gold, yang paling bagusnya gitu ya. Kan kalau berangkat tuh ada yang gold, ada yang silver, ada yang bronze. Itu sebetulnya hanya masalah hotelnya saja. Dekat kok bedanya juga. Tapi harganya beda, harga hotelnya. Gak usah yang mahal-mahal. Dan nanti kalau turun harga, kita juga turunkan supaya bisa lebih murah. Ternyata pemuda ini AA, saya mada bukan bos, walaupun di bintang 5. Saya teh karyawan, kami bertiga teh. Oleh bos teh diongkosin, dikasih uang buat bikin paspor, vaksinasi, dan yang paling bagus itu jamuannya, dan dibekelin uang untuk bekel oleh-oleh. Tuh, kalau Allah mau mah ya. Ada mafia tanpa bermaksud merendahkan, ada khodimat pembantu. Duduk teh malu aja, padahal di restoran yang bagus. Ada saya mah cuman pembantu. Iya bu, pembantu tadi oleh pandangan manusia, tapi siapa tahu di sisi Allah mah ibu teh lebih tinggi derajatnya. Diongkosin, berangkat tuh. Makanya udahlah, jangan suudon dengan keterbatasan yang ada. Ya, husnuzon kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin sejenak, kita tundukkan hati kita. Allahumma shalli wa sallim. Kita doakan khusus-khusus untuk orang tua kita. Apalagi ibu, kenanglah waktu ibu masih muda, waktu kita ada di rahimnya. Pasti bahagia ketika kita menghuni rahimnya, walaupun mual, muntah. Setiap hari didoakan dan dibelai perutnya, walaupun kian lama kian berat. Berjalan berat, duduk sulit, berbaring pun kadang sakit. 9 bulan. 9 bulan bukan waktu yang ringkas. Menjelang kita lahir ke dunia, kita tidak terkira. Bagai sudut antara hidup dan mati. Kita lahir dengan deraian air mata, keringat, bahkan darah. Tapi melihat kita lahir selamat, dipeluk, didekap, diciumi. Siang malam tidak pernah jauh darinya. Dingin kita dihangatkan. Sedang nikmat makan tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Kalau kita sakit, apapun dilakukan agar kita kembali sehat. Bahkan menukar nyawa pun rela. Makin lama kita semakin besar. Tapi kata-kata kita semakin sering menyakiti. Mata sering memandang remeh kepadanya. Waktu seakan tidak pernah ada untuk bisa menjenguk, menyapa. Walaupun bicara sekedar basa-basi. Enggan berbagi rezeki. Kan ada saatnya, hadirin, orang tua kita dipanggil oleh pemiliknya. Kalau orang tua sudah dicabut nyawa, sudah terpejam mata selama, andai orang tua kita sudah tidak bisa berbicara lagi, terkatup mulutnya, kita tidak akan pernah lagi mendengar doanya, tidak mendengar gurauannya, nasehatnya, cerita-ceritanya. Andai sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa memijat kakinya, mencium tangannya, atau membuat oleh-oleh kesukaan. Tidak ada lagi belayannya, Masya Allah. Andai kata sudah diusung keluar dari rumah menuju pekuburan. Itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah. Sesudah itu tidak akan pernah terlihat lagi. Sesudah dimasukkan ke liang lahat dan tanah mulai menimbunnya. Hanya tinggal batu nisan yang bisa kita raba. Pulang ke rumah, kamarnya sudah kosong. Hanya tinggal foto yang tergantung. Pakaian-pakaiannya yang sudah dilipat. Hanya tinggal kenangan dan penyesalan. Penyesalan. Mengapa ketika ada, seakan-akan tidak pernah punya waktu untuk membahagiakannya. Waktu untuk orang lain selalu tersedia, kecuali untuk orang tua. Mengapa kita begitu ketus sehingga melukai hatinya, mencabik-cabik perasaannya. Astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha tahu segalanya, ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah semua kata-kata yang menyakitinya, semua perbuatan yang merukai perasaan. Ampuni kami belum jadi anak yang berbakti ya Allah. Ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ampuni ya Allah, sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kubur. Jadikan ahli sorga. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur yang bisa membalas budi baik orang tua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah ya Allah. Keluarga yang beriman teguh, keluarga yang istiqomah patuh padamu, keluarga yang senantiasa ada di jalan yang engkau ridhoi. Ya Allah, berkahi jamaah ini, undang ke Baitullah ya Rabb. Berikan nikmatnya jamu olehmu di tanah suci. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Karuniakan rumah tangga sakinah, turunan yang soleh-soleha, hafiz-hafizoh. Lindungi kami dari bala fitnah wal musibah. Cukupi dengan rizki yang halal barokah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah.